Siapa hamba yang hilang itu? Siapa dia? Dialah yang terlepas dari jalan Tuhan. Oh ruginya karena tipu daya setan lebih menarik hati dan celakalah diri. Bersegera.